Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari pembahasan hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa sehingga dia makan dan minum karena lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan kepadanya makan dan minum. Hadis ini menunjukkan bahwasannya makan dan minum ketika berpuasa karena sebab lupa, maka tidak membatalkan puasa. Puasanya sah, puasanya sempurna. Nah, jika dia lanjutkan sampai Maghrib, dan tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban bayar kafarah, nah, karena puasanya sah. Kemudian kalau orang yang makan dan minum karena lupa, puasanya tetap sah. Terus bagaimana orang yang makan dan minum karena dipaksa atau mukroh? Ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasannya orang yang makan dan minum karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal dan puasanya sah. Nah, misalkan diikat kaki, tangannya diikat semua, lehernya, kemudian dipegang mulutnya, dimasukkan air, dipaksa kan? Nah, atau contoh yang lain lah. Nah, orang yang dipaksa untuk makan dan minum ketika berpuasa, maka puasanya tetap sah. Dan ini madhabnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berlandaskan dengan ayat dalam surah An-Nahl. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 106. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murka Allah. illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, hatinya beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafir, ya, senang dengan kekufuran, ya, melapangkan dada untuknya, maka bagi mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, ya, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Dia dipaksa kafir, ya, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan, hatinya tetap beriman. Maka demikian pula orang yang sedang berpuasa, dipaksa makan, minum, ya. Dan seterusnya dari pembatal-pembatal puasa, orang yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut, ketika dia berpuasa maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Baik. Juga berdasarkan alasan pengkiasan kepada orang yang lupa tadi. Orang yang lupa saja, ya, ketika dia makan dan minum, ketika berpuasa, puasanya sah. Padahal orang yang lupa ini, ya, lupa makan, minum, ya, orang lupa ini bukan orang yang sedang menyelamatkan diri dari bahaya. Sekedar lupa, minum, lupa, makan. Bukan orang yang sedang menyelamatkan diri dari bahaya. Sedangkan orang yang dipaksa adalah orang yang sedang menyelamatkan diri dari mara bahaya. Maka ini lebih utama lagi untuk boleh melakukan makan dan minum ketika dipaksa. Dan sah puasanya. Karena dia sedang menyelamatkan diri dari mara bahaya. Taib. Akan tetapi orang yang tidak batal puasanya karena dipaksa makan dan minum, ya. Bukan sembarang paksaan. Ya. Bukan sembarang paksaan. Jadi ada syarat-syarat paksaan yang membolehkan seseorang melakukan pembatal puasa, ya, di saat dia berpuasa. Dalam kata lain, ada syarat-syarat paksaan yang itu jika dilakukan oleh seseorang tidak membatalkan puasa. Jika perkara yang dipaksakan kepadanya tidak membatalkan puasa, ada syarat-syaratnya. Jadi bukan sembarang paksaan, ya. Kalau paksaannya, ya, ayo batal kamu makan minum, kalau enggak saya kasih uang misalkan, ya. Ini bukan paksaan. Baik. Atau kalau enggak kamu enggak boleh masuk rumah, ya. Dan seterusnya, tidak sembarang paksaan, ya. Bukan yang sembarang paksaan, tetapi ada syarat-syaratnya, syarat-syarat paksaan. Yang jika seseorang melakukan apa yang dipaksakan kepadanya tidak membatalkan puasa. Paksa makan dan minum misalkan. Ada syarat-syaratnya dalam paksaan tersebut. Para ulama menyebutkan beberapa syaratnya, ya, mudah-mudahan kita bisa baca semuanya. Syarat yang pertama, hendaknya orang yang memaksa itu mampu untuk melampiaskan atau merealisasikan paksaannya. Ima dia karena orang yang kuat, atau dia adalah penguasa, ya, atau di tangannya ada senjata, ya, atau yang semisalnya. Ya. Jadi orang yang memaksa adalah orang yang mampu untuk merealisasikan paksaannya. Ya. Ayo kamu batal, makan, minum misalkan. Kalau enggak, dor ini. Ya. Ada senjata di tangannya misalkan. Dia mampu untuk merealisasikan paksaannya. Jika dia enggak makan dan minum, beneran. Ya. Mampu dia melakukannya. Tapi kalau yang memaksa, nah, orang yang lumpuh, ya, nah, gak bisa mukul, gak bisa ini, ayo kamu buka, kalau enggak saya pukul kamu misalkan, lumpuh, gimana bisa mukul, ya, maka ini bukan paksaan. Jangan, aduh, kenapa kamu makan? Saya dipaksa sama si lumpuh, ya, nah, lah, ini bukan paksaan. Ini bukan paksaan yang membolehkan untuk melakukan perkara yang dipaksakan padanya. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah orang yang memaksa dia mampu untuk merealisasikan paksaannya. Nah. Kalau enggak akan terjadi bahaya. Nah. Maka dia melakukan apa yang dipaksakan tersebut, makan dan minum ketika berpuasa misalkan. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang dipaksa, orang yang dipaksa yang sedang puasa ini, ya, dipaksa makan dan minum. Orang yang dipaksa ini orang yang lemah, nggak mampu untuk melawan, ya. Nah, nggak mampu untuk melawan atau melarikan diri. Nah, baik. Kalau dia mampu melawan, ya, misalkan yang maksa anak kecil, mampu dia ngelawan misalkan. Walaupun anak kecil ini bawa pedang misalkan, ya. Mampu, gampang aja. Nah, maka apa? Ya, tidak termasuk. Nah, paksaan yang diperbolehkan melakukan perkara apa yang dipaksakan padanya. Nah. Ini syarat yang kedua. Hendaknya yang orang yang dipaksa tadi lemah, tidak mampu untuk menolak atau melawan atau melarikan diri dari orang yang memaksanya. Kalau mampu, maka enggak boleh makan dan minum di siang Ramadan atau ketika berpuasa. Kalau dia mampu melawan orang yang memaksanya atau mampu melarikan diri. Nah, mampu dia lari sebenarnya. Nah, maka apa? Enggak boleh dia makan dan minum karena alasan dipaksa. Syarat yang ketiga, hendaknya ancaman yang diancamkan kepadanya, ya, adalah perkara yang haram untuk dilakukan. Nah, haram untuk dilakukan. Kalau yang diancamkan kepadanya bukan perkara yang haram, nah, untuk dilakukan, ya, maka, taib dia bukan orang yang dipaksa. Nah, misalkan, dia pembunuh misalkan. Dia pembunuh. Kemudian keluarga si pembunuh, ya, dia mengatakan, buka puasamu, makan minum, ya, kalau tidak cerai istrimu misalkan, ya. Nah, baik. Atau sebaliknya, kalau tidak nikahi anak saya misalkan, ya. Ya, ancamannya enak kalau kayak gitu. Nah, bukan perkara yang haram untuk di lakukan. Nah. Baik. Sehingga syarat yang ketiga adalah hendaknya ancaman tersebut adalah perkara yang haram bagi yang dipaksa untuk melakukannya. Nah. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya paksaan tersebut atau ancaman, ya, ancaman yang diancamkan kepadanya akan segera direalisasikan. Nah, akan segera direalisasikan jika tidak dikerjakan. Nah, kalau bukan ancaman tersebut bukan perkara yang akan segera dilakukan, ya, maka ini tidak termasuk. Baik, misalkan, ayo makan. Kalau enggak, dor. mati dia. Tapi kalau ayam makan, batalkan puasamu. Kalau enggak, pekan depan saya tembak kamu misalkan. Ya pekan depan masih jauh. Nah, ya. Maka apa enggak boleh? Nah, enggak boleh melakukan hal tersebut walaupun dipaksa. Kenapa? Karena ancaman tersebut ajilan, tertunda. Nah, enggak langsung di saat itu. Nah, tapi besok atau lusa atau seterusnya. Kemudian syarat yang kelima orang yang dipaksa ada kemungkinan lolos dari ancaman jika melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Ini syarat yang kelima. Orang yang dipaksa dia ada kemungkinan lolos atau orang yang dipaksa dijanjikan lolos dari ancaman tersebut jika dia melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Jadi kalau dia benar makan, kalau dia benar minum, dia akan lolos dari ancaman. Tapi kalau nggak ada, jaminan lolos, nggak ada perjanjian lolos atau jaminan lolos dari apa yang diancamkan kepadanya, maka dia nggak boleh makan dan minum walaupun dipaksa. Misalkan makan atau minum atau enggak sama aja, pasti tetap dibunuh. Misalkan, ayo makan, ayo buka. Ini sedang dipaksa, dia sedang ditodong misalkan. Ayo makan, ayo buka. Tapi kalaupun dia makan atau minum, ancaman tersebut masih ada, gitulah. Ancaman tersebut masih ada. Artinya dia masih tetap ditawan misalkan, masih diancam. Maka dia kalau terjadi seperti ini dia mempertahankan makan dan mempertahankan puasanya. ini diantara syarat-syarat al-ikroh dalam hal paksaan. Jika paksaan tersebut memenuhi 5 syarat tersebut maka dia boleh makan dan minum. Ketika berpuasa dan tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Dan ini madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan ini pendapat yang benar. Wallahu taala alam bisawab. 5 menit lagi ya? Kalau 5 menit lagi, 1 hadis lagi. 2 menit lagi, berarti jam ini terlalu lambat. Dibenarkan nanti. Tayy barakallahu fikum naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.